وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة عشاء Masjid Amanah yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat, anugerah dan berbagai macam kemudahan, sehingga semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa secara berjamaah menunaikan ibadah salat Isya di masjid yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjut dengan sejenak kita berkumpul untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam majelis-majelis ilmu yang menjadi jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diurutkan berdasarkan bab-bab fikih. Kita masih pada pembahasan Kitab Thaharah, kitab seputar bersuci. Dan pada malam hari ini kita akan membaca sebuah hadis yang datang dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah. Pembahasannya akan diangkat dalam hadis ini mungkin pembahasan yang sedikit tabu untuk dibicarakan di khalayak umum. Hanya saja dikarenakan ini termasuk bagian dari ilmu, bahkan berkaitan erat dengan thaharah kita, yang itu menjadi salah satu syarat sah salat, yang tidak sah dan tidak diterima salat seorang hamba apabila thaharahnya tidak diperhatikan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau mengatakan bab fil madzi wa ghairihi, bab seputar madzi dan sejenisnya. Kita baca hadis yang pertama. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau pernah bercerita, kuntu rajulan mazza'an, aku dahulu adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madzi. Madzi itu adalah cairan yang keluar pada kemaluan laki-laki ketika memikirkan hubungan suami istri, atau saat naiknya syahwat, atau ketika bersenda gurau dengan istrinya. Madi ini termasuk cairan yang najis. cairan yang najis. Cirinya, cairan tersebut berbentuk cair, tidak kental, berwarna putih, tidak berbau. Seringkali keluar tanpa disadari oleh orang tersebut. Ya, keluarnya tanpa kita sadari. Tiba-tiba sudah ada basah. Ya, mohon maaf, di celana. Ya, kita rasakan ada basah. Didahului dengan syahwat. Ya, didahului dengan syahwat. Munculnya syahwat tadi mungkin karena dia memikirkan hal-hal yang membangkitkan syahwat, atau obrolan-obrolan yang membangkitkan syahwat, atau aktivitas dengan pasangannya yang membangkitkan syahwatnya. Kemudian keluar, tapi seringkalinya tidak terasa. Ya, tidak terasa. Jumlahnya sedikit, tidak banyak. Ihdinil azani Allah wa iyyakum, dengan ciri-ciri tipis, warnanya bening, putih, tidak berbau. Tapi dia najis. Ya, dia najis. Berbeda dengan mani. Ya, berbeda dengan mani. Kalau mani itu suci. Mani suci. Cirinya keluar dalam bentuk cairan yang kental. Kalau tadi tipis, ini untuk laki-laki, tipis. Kalau mani itu kental. Cairannya kental, jumlahnya lebih banyak. Kemudian ketika keluar, sifatnya memancar, dirasakan oleh hamba tersebut. Dia merasakan kalau ada yang keluar. Dan keluarnya bukan hanya sekedar menetes atau yang semisalnya, tapi terpancar. Itu sifatnya mani. Kemudian setelah keluar, ada perasaan lega, kemudian diikuti dengan lemes. Ya, itu mani. Ya. Ini seputar ilmu yang mungkin pembahasannya agak sedikit tabu, tapi mau tidak mau kita sampaikan karena ini berkaitan dengan masalah thaharah, syarat sah salat kita. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau mani hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Dengan ciri tadi keluarnya dalam jumlah yang lebih banyak daripada mani, kemudian berbentuk cairan kental, sifatnya terpancar, dirasakan oleh orang tersebut, dan diiringi dengan perasaan lega dan lemas sesudah keluar. Itu mani. Dia suci. Andai kata terkena baju kita, kemudian dipakai sholat, sah-sah saja, karena dia suci. Akan tetapi, kalau mani keluar, wajib mandi. Mandi junub, ya, mandi janabah. Kalau madhi, yang tadi disebutkan dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib, madhi yang muncul saat syahwat dan tidak dirasakan, seringkalinya enggak terasa, jumlahnya sedikit, tipis, bening, tidak berbau. Ya, tidak berbau. Kalau mani masih ada sedikit aromanya, gitu ya. Kalau ini enggak ada aromanya, tapi basah. Tipis, bening, tidak berbau. Dia najis. Dia najis, sehingga kalau mengenai pakaian harus dicuci. Ganti pakaian kalau hendak melakukan sholat, masuk waktu sholat kemudian dijumpai ada madhi, dicuci sampai hilang atau ganti pakaian. Ya, tapi yang keluar madhi tidak wajib mandi, cukup berwudu. Kalau yang keluar mani dia suci, akan tetapi harus mandi janabah. Harus mandi janabah. Ini perbedaannya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini perlu diketahui perbedaan antara mani dengan madhi. Ketika seseorang bangun di pagi hari, ya mohon maaf, bangun di pagi hari, ini mungkin saja terjadi pada siapapun, dan ini tentunya sesuatu yang privasi dan tidak mungkin kita apa namanya bicarakan kecuali dengan orang dekat, kan gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita tahu hukum-hukum Islam yang membahas tentang hal-hal yang semacam ini. Ketika seseorang bangun di pagi hari, tiba-tiba dia menjumpai basah. Ya, basah celananya. Maka dilihat apakah yang membasahi celananya tadi madzi atau mani. Karena hukumnya berbeda. Kalau misalkan dia tidak bisa membedakan, ya, dia enggak tahu ini mani atau madzi, maka diingat, ya, sebelum dia tidur atau saat dia tidur, apakah dia memimpikan hubungan suami istri atau tidak. Ya, kalau dia ingat, oh mimpi saya memang mimpi basah, berarti itu kemungkinan besar mani. Ya, tapi kalau kita bisa membedakan, dan itu yang lebih diutamakan, kita lihat ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya adalah ciri-ciri mani, ya, kalau misalkan jaraknya agak lama, mani itu cenderung mengeras. Ya, dia akan membekas pada pakaian kita, kemudian mengeras, bahkan bisa dikerik. Ya, itu mani. Kalau madzi tidak akan mengeras, tapi basah dan tipis. Ya, basah dan tipis jumlahnya sedikit. Hukumnya akan berbeda. Kalau itu madzi, maka najis hukumnya. Tidak boleh kita gunakan pakaian tadi sampai dicuci, dan kita cukup berwudu kemudian sholat. Tapi kalau itu mani, maka suci mani yang terkena pakaian kita. Namun kita sebelum melaksanakan ibadah sholat diwajibkan untuk mandi janabah terlebih dahulu. Nah, kita melanjutkan lagi kisahnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi Ali posisinya adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Mau bertanya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau malu. Kenapa kok malu? Padahal kan statusnya Ali dengan Rasul itu adalah sepupu. Ali adalah putra dari Abu Thalib, pamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sepupu, kerabat dekat. Kenapa kok malu? Lima kanati ibnatihi minni. Karena aku adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi menantu malu kalau tanya kepada mertua. Karena kita tahu madzi itu muncul karena syahwat. Ya, mungkin karena memikirkan atau obrolan yang menggunakan syahwat atau tindakan-tindakan dengan pasangan yang membangkitkan syahwat. Sementara pasangannya Ali adalah putrinya Rasul, Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka beliau malu untuk bertanya langsung kepada mertua beliau. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Aku pun memerintahkan Miqdad ibn al-Aswad. Fa sa'alahu untuk bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Miqdad berangkat menemui Nabi dan bertanya perihal kasus yang dialami oleh Ali ibn Abi Thalib. Apa yang harus dia lakukan dengan kondisinya yang sering keluar madzi. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan tersebut, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Yaghsilu dzakarahu, dia cuci kemaluannya, wa yatawadda, dan cukup berwudu. Ya, dicuci kemaluannya dan cukup berwudu. Walil Bukhari, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, igsil zakaraka wa tawadda, cuci kemaluanmu lantas berwudu. Walil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan atau perbedaan lafaz, tawadda, berwudulah, wandah farjaka, kemudian cuci dan siram kemaluanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa perbedaan lafaz semacam ini dibawakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, karena perbedaan lafaz dalam hadis-hadis yang disampaikan itu memiliki kandungan makna yang berbeda-beda. Ya, pada lafaznya Imam Bukhari, irsil zakaraka wa tawadda, itu diambil dalil kalau madhi najis, karena Rasul memerintahkan untuk mencuci, ya, cuci kemaluanmu karena itu najis, wa tawadda, kemudian berwudu. Pada lafaz Imam Muslim, tawadda wangdoh farjaka, engkau berwudu, cuci dan siram. Sebagian para ulama mengambil istinbat hukum dari lafaznya Imam Muslim menunjukkan tingkat kenajisan madi termasuk najis yang ringan. Kata sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala, walaupun ringan tapi tetap barang najis, tidak sah kalau pakaian kita yang terkena madi dan kita tahu ada madinya belum dicuci langsung digunakan sholat, tidak sah sholatnya. Naam. Hakadza ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita beberapa faedah penting yang berkaitan dengan masalah thaharah kita. Yang pertama, najasatul madhi. Hadis ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya madhi itu najis. Madhi itu najis. Wajibu at-tawaddu atau al-wudu minhu. Dan hadis ini menjadi dalil kewajiban berwudu bagi orang yang keluar madhi. Harus berwudu, tidak perlu mandi. Sebagai faedah, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, yang keluar dari jalur depan, ya, yang keluar dari jalur depan milik laki-laki itu ada 4 hal. Masing-masing hukumnya berbeda-beda. Yang pertama, al-baul, air kencing. Ya, air kencing. Ini hukumnya najis, jelas. Untuk laki-laki dewasa najis. Untuk bayi laki-laki yang masih menyusu kepada ibunya, belum makan makanan apapun, najisnya ringan. Dalam artian, untuk membersihkan najis air kencing bayi laki-laki cukup dengan diperciki air. Ya, kalau laki-laki dewasa dicuci. Kalau bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya cukup diperciki atau dibasuhi dengan air. Itu menunjukkan ringan. Kalau bayi perempuan najis. Bayi perempuan najis, harus dicuci seperti air kencing orang dewasa. Tapi bayi laki-laki yang belum balig, yang belum makan apapun, ya, hanya air susu ibunya, itu ringan kenajisannya, cukup diperciki air. Itu sudah dianggap mensucikan. Nah, yang kedua, yang keluar dari jalur depan milik laki-laki disebut dengan madhi. Seperti yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan ciri-ciri yang sudah kita sampaikan di atas. Tipis, bening, tidak berbau, jumlahnya sedikit, munculnya seringkalinya tidak dirasakan, keluarnya seringkalinya tidak dirasakan oleh pemiliknya, disebabkan karena naiknya syahwat, baik karena memikirkan atau obrolan atau tindakan-tindakan yang membangkitkan syahwatnya. Najis hukumnya dan dia harus berwudu sebelum sholat. Yang ketiga, mani, ya, sperma suci. Sperma hukumnya suci, tidak najis, karena itu asal muasal manusia, dia nggak najis. Hanya saja kalau keluar wajib mandi. Mandinya mandi besar, mandi janabah. Enggak cukup mandi mandi biasa, tapi harus diniatkan mandi junub. Ya, harus diniatkan mandi janabah dengan ciri yang insya Allah dipahami, kental, jumlahnya lebih banyak dari mandi, keluar dengan sifat terpancar, dirasakan oleh pemiliknya, kemudian diiringi dengan rasa lemas dan lega setelah keluar. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada yang keempat. Yang keempat disebut dengan wadi. Wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah cairan yang muncul setelah kencing. Ya. Jadi mohon maaf, ketika buang air kencing, air kecil saat kencing, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, terkadang ada yang mengikuti setelah air kencing tadi berwarna keruh. Ya, warnanya keruh. Tidak seperti warnanya air kencing, tapi dia warnanya lebih keruh. Cenderung keputihan, ya, ke arah putih warnanya. Ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Sedikit cairan yang terakhir muncul setelah air kencing. Itu juga hukumnya najis. Hukumnya najis. Sama seperti air kencing. Dan orang yang menjumpai kalau wadi keluar dari jalur depannya, dihukumi sama seperti kencing, batal wudunya, dan dia harus berwudu tanpa harus mandi. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, diperbolehkan meminta tolong kepada seseorang untuk menanyakan problem yang sedang dia alami kepada seorang alim. Ya, titip pertanyaan itu diperbolehkan, karena mungkin kalau langsung bertanya malu, segan, atau yang semisalnya, dia diperbolehkan titip pertanyaan kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada beliau perihal hukum madzi. Dan itu diperbolehkan karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam kelengkapan hadisnya mengetahui kalau Miqdad disuruh oleh Ali ibn Abi Thalib dan beliau menyetujui tindakan tersebut, sehingga boleh menitipkan pertanyaan kepada saudara kita apabila kita berhalangan atau segan atau malu kalau langsung bertanya kepada seorang alim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini beberapa faedah dari hadisnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Oke, naam. Apakah perempuan juga bisa mengeluarkan madi atau mani? Naam, kalau mani, iya. Perempuan juga bisa mengeluarkan mani, hanya saja bentuk dan sifat mani perempuan berbeda dengan laki-laki. Ya, berbeda dengan laki-laki. Maninya perempuan itu sifatnya encer. Ya, encer. Kalau laki-laki kental, kalau perempuan encer. Munculnya ketika syahwat. Sama kayak laki-laki. Dan juga untuk mandinya perempuan terkadang dirasakan, terkadang tidak dirasakan. Bagaimana dengan mazi? Apakah perempuan juga mengalami yang namanya mazi? Jawabannya na'am. Sama. Perempuan juga sama, hanya saja sangat jarang. Sangat jarang terjadi pada perempuan. Ini umumnya terjadi pada laki-laki. Kalau misalkan dijumpai ada lendir dan sejenisnya, maka dilihat sebab keluarnya kenapa. Kalau diawali dengan syahwat, kemudian lendirnya tadi cenderung kepada encer, maka besar kemungkinan itu mani. Ya, besar kemungkinan itu mani. Jadi suci. Ya, tetap dikategorikan suci walaupun batal wudunya dan harus mandi janabah. Kalau mandi sangat jarang. Sangat jarang karena seringkalinya itu terjadi pada kaum lelaki. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Bagi yang punya hutang, kemudian ketika hendak membayar hutangnya, sang pemilik harta tidak diketahui rimbanya, gitu ya. Mungkin karena hilang kontak atau diketahui ternyata sudah meninggal dunia. Kalau jelas-jelas diketahui telah meninggal dunia, maka diserahkan kepada ahli waris. Ya, kalau benar-benar diketahui jelas telah meninggal dunia, maka diserahkan kepada ahli warisnya, kepada pasangannya, istri atau suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Kalau tidak punya ahli waris, ya, tidak punya ahli waris, maka diserahkan kepada Baitul Mal, kaum muslimin. Dan diniatkan itu sebagai sedekah bagi pemilik harta. Bukan sedekah kita. Ya. Naam. Begitu pula kalau pemilik harta tadi tidak diketahui rimbanya. Setelah kita melakukan segala upaya untuk menemukan ya, pemilik harta tersebut. Tentunya dalam waktu yang sekiranya perhitungan kalkulasi manusia ini sudah enggak mungkin hidup gitu ya. Kalau masih ada kemungkinan hidup, kita harus cari sebisa mungkin. Ya, cari sebisa mungkin. Insyaallah kalau zaman sekarang untuk mencari keberadaan seseorang itu lebih dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Kalau zaman dulu kan susah. Kalau sekarang insyaallah lebih mudah. Insyaallah lebih mudah. Andai kata enggak mungkin. Anu Ustaz, saya ngutangnya ini waktu dulu di Mekah misalkan, ya di Tanah Suci. Ini orang yang saya utangi ini orang Azerbaijan misalnya, orang luar negeri sana. Saya lupa minta kontaknya, nggak tahu gimana rimbanya, ya toh. Kemudian berusaha ke sana, kontak-kontak ke sana, nggak ketemu. Misalkan, nggak ketemu. Sanifidina, saniyallahu wa iyyaku. Maka disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dihitung ya, kira-kira usianya ketika kita apa namanya berhutang, berapa usianya. Misal usianya kira-kira masuk kepala 4 Ustaz, 40 tahun, tunggu sampai usianya 63 tahun ya. Jadi masa pencarian itu sampai 23 tahun. Ya, kalau sampai 23 tahun tidak ada rimbanya, baru kita bisa menyerahkan kepada Baitul Mal. Ya, menyerahkan kepada Baitul Mal, diniatkan sebagai sedekah milik pemilik harta tersebut. bukan sedekah kita. Semacam itu. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahumullahu taala. Nah, kalau misalkan kita punya kemampuan untuk bayar hutang, ternyata pemilik hartanya sudah enggak ada, jalannya juga enggak tahu, ya toh? Kemudian apa namanya? Sudah enggak bisa ketemu, ahli waris juga enggak ada kabar ya, misalnya, maka kita niatkan dengan diserahkan kepada Baitul Mal. Ya, sebagai sedekah untuk hamba tersebut. Dan insyaallah taala tanggungan nanti di yaumul qiyamah ya dianggap telah tuntas. Dianggap telah tuntas. Nah, tentunya setelah kita mengupayakan usaha untuk menemukan hamba tersebut. Wallahu taala alam. Monggo, monggo, Pak. Tamam, masya Allah. Terkait dengan yang ditanyakan, kalau pada masa remaja dulu biasa pinjam teman 5.000, 10.000 dengan nominal-nominal kecil gitu Pak ya. Apakah harus ditunaikan, diselesaikan sekarang? Itu tergantung niat. Innamal a'mal binniat. Ada kalanya dalam konteks persahabatan yang namanya tak pinjam dulu uangmu, itu sebenarnya kata lain dari minta, ya kata lain dari minta. Yang teman kita ketika memberikan sejumlah uang yang diminta tadi, entah 10.000 atau 5.000, dia menganggap ya sudah pakai sudah, nggak dihitung sebagai hutang. Maka kondisi yang semacam ini tidak dihitung sebagai hutang, ya tidak dihitung sebagai hutang. Tapi kalau uruf setempat, kebiasaan masyarakat setempat itu tetap dianggap sebagai hutang. Dan niat kita ketika bilang, saya pinjam uangmu 10.000 atau 5.000, saat terjadi akad tersebut niatan kita berhutang, maka kita harus menyelesaikan. Ya, kita bilang kepada teman kita tadi, ini dulu saya sering minta sama kamu, saya lupa nominalnya, gimana enaknya? Ya. Saya selesaikan sekarang, saya bayar, saya ganti, atau bagaimana? Kalau misalkan teman kita mengatakan, ya wis ganti 100.000 saja, kita ganti. Kalau mengatakan, enggak perlu, saya sudah mengikhlaskan, enggak ada masalah. Semacam itu. Jadi tergantung pada konteks yang berlaku pada masyarakat tersebut dan niatan kita. Kalau niatannya memang itu betul-betul pinjam, maka harus diselesaikan, walaupun nominalnya sedikit. Tapi kalau itu kata lain dari meminta, maka tidak terhitung sebagai hutang. Nah, barakallahu fi. Jih. Hayyakumullah. Hutang itu wajar. Hmm? Baik. Hutang untuk melakukan sebuah ibadah, berhutang untuk berangkat haji, atau hutang untuk berkurban, atau hutang untuk menikah, misalnya ya, itu kan dia hutang untuk melakukan sebuah ibadah, haji ibadah, kurban ibadah, menikah juga ibadah. Bagaimana hukumnya? Dirinci oleh para ulama seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apabila orang yang berhutang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, dalam artian dia punya aset untuk membayar hutang tersebut seandainya terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan atau di luar dugaan, atau dia masih aktif bekerja dan hasil pekerjaannya tadi masih masuk dalam kalkulasi manusia bisa untuk bayar hutang tersebut, maka diperbolehkan. Ingat, diperbolehkan, tidak disunahkan. Ya, diperbolehkan. Maksudnya apa? Boleh hukumnya, tapi secara keafdolannya dihindari. Karena bagaimanapun itu masih dikatakan sebagai hutang. Dan hutang sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Dia tidak bisa masuk surga kalau ada tanggungan hutang piutang, sekalipun mati syahid. Tidak bisa masuk surga kalau punya hutang piutang yang belum dituntaskan, belum ditunaikan, dan pemilik harta tidak mengikhlaskan. Itu berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Secara kebolehan boleh, dengan catatan apa? Tadi disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia punya kemampuan untuk membayar hutang tadi. Dalam artian punya aset. Saat itu dia uang mungkin tidak pegang. Pinjam sejumlah uang untuk berangkat haji. Dalam keadaan dia punya aset berupa apa? Sawah misalkan. Dia punya sawah 5 hektar. Tanah ada, uang tunai tidak ada. Pinjam, nanti saya kembalikan. Andai kata terjadi hal-hal di luar dugaan kita, saya masih punya aset untuk bayar hutang ini. Sawah 5 hektar. Boleh. Ya, atau tidak punya aset, cuman aktif bekerja. Dan hasil pekerjaannya secara perhitungan manusia bisa untuk bayar hutang tersebut. Mau kurban sapi, 1 ekor taruhlah 20 juta. Dia enggak punya aset memang, tapi aktif bekerja. Ya, aktif bekerja. Penghasilannya setiap bulan taruhlah 5 juta. Maka sangat mungkin untuk bayar hutang 20 juta. Kan seperti itu. Penghasilannya sebulan 5 juta, dicicil misalkan separuhnya setiap bulan, ya toh 2,5 juta, enggak sampai setahun selesai. Ya. Tapi kalau misalkan dia aktif bekerja, hanya saja penghasilannya sangat jauh dari nominal hutangnya, ini yang tidak diperintahkan. Karena itu termasuk unsur takalluf. Apalagi kalau makomnya berhutang untuk berangkat haji. Dalam keadaan syarat keberangkatan haji, seorang dianggap wajib untuk melakukan haji dengan salah satu syarat utamanya istita'ah. Dia mampu. Mampu dari sisi fisik, mampu dari sisi keadaan, kondisi, aman, memungkinkan untuk berangkat, mampu dari sisi finansial. Finansial mencakup upah atau apa namanya, biaya perjalanan ke sana, biaya selama hidup di sana, dan biaya orang-orang yang ditinggal pergi. Ya, dia punya anak istri misalkan. Dia mampu tiket PP bisa. Selama hidup di sana bisa. Tapi untuk makan anak istri tidak ada, belum mampu. Ya, dianggap belum mampu. Dikatakan mampu kalau yang ditinggal ada uang sangunya. Biaya perjalanan ke sana juga ada. Biaya selama hidup di sana juga ada. Itu namanya mampu. Kalau finansialnya ini mampu, fisiknya juga mampu, kondisi juga aman, maka wajib berangkat haji. Nah, lah kalau misalkan dia memaksakan diri dalam keadaan tidak punya uang, tidak punya aset, penghasilan juga jauh dari nominal biaya keberangkatan haji, maka yang demikian dianggap belum mampu haji. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan supaya bisa berangkat haji. Allahumma. Kalau takalluf tidak diperintahkan dalam syariat kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukan termasuk golongan orang yang suka memberat-beratkan diri. Hutang itu memang boleh, tapi harus diwaspadai. Ya, kaitannya berkaitan dengan nasib kita nanti di yaumul qiyamah. Nah, Nabi tidak mau mensolatkan jenazah orang yang punya tanggungan hutang. Bukan jenazahnya seorang pencuri. Bukan jenazahnya seorang pezina. Bukan jenazahnya seorang pembunuh. Ya, jenazahnya orang yang punya tanggungan hutang. Rasul tidak mau maju mengimami. Ya, sampai belum mengatakan la usalli alaih. Aku gak akan sholat di jenazah ini. Sampai akhirnya sahabat dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau maju menghadap Rasul, ana lahu dainu. Saya yang nanggung hutangnya wahai Rasul alaihi salatu wasalam. Baru Rasul maju mengimami para sahabat mensolatkan jenazahnya. Itu menunjukkan peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk tidak bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Nah, wallahu taala alam bissawab. Cukup nggih? Cukup? Aywa. Naktafi bihadha al-qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Jih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.